Sahabat Indonesia yang super, kita berjumpa lagi dalam Mario Teguh Golden Ways Special Edition Motif Amor, Motivasi dan Humor, bersama sahabat baik saya, Mas Tukul Arwana. So, kita langsung saja menerima pertanyaannya, yes. Karena banyak sekali diskusi. Okay. Yes. Yes. Okay. Nah, alright. Let's go. Wisdom. Siapa yang bertanya sekarang? Silakan. Yes, Ibu. Silakan. Oke. Okay. Selamat malam, salam super Pak Mario. Selamat malam, Mas, salam super Ibu. Malam juga. Saya Natalia dari Papua. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana yang membuat seseorang dengan pribadi yang sederhana namun bisa mencapai hal-hal yang tidak sederhana. Terima kasih. Oh, super sekali. Sementara saya menjawab di sini ya. Please. Oke. Okay. Waktu Anda ditelepon orang lalu mengembalikan telepon itu, apakah Anda harus masukkan lagi angkanya? Tidak ya. Apakah Anda akan membeli telepon yang Anda harus masukkan lagi nomor orang untuk menelpon kembali? Tidak ya. Sederhana, lihat. Sebuah kesederhanaan itu jangan disepelekan. Sebuah pribadi yang sederhana itu pasti hasil dari sesuatu yang sangat canggih sebelumnya. Kompleks sekali. Tuhan menantang kita, buatlah lalat kalau kamu bisa. Berarti kalau kita sudah dijadikan ini tidak sederhana. Tetapi pastikan yang kita lakukan yang tidak sederhana. Saya tulis di sini, Mas Tukul ya. Nah. Kalau Mas Tukul bahasa Inggrisnya apa biasanya? British ya? British, iya. British. Karena saya kuliah di Harvard, jadi langsung. Harvard? Harvard. Harvard itu Amerika, Mas. Harvard, yang itu alat musik itu ya. Kesederhanaan. Lihat ya, ekonomi kita kompleks sekali, pelik sekali, telah banyak pemerintahan jatuh karena tidak bisa mengelolanya, padahal dasarnya adalah buy low, sell high. Sederhana sekali, kita itu hanya beli murah, jual lebih tinggi. Tetapi lihat bagaimana kompleksnya perilaku kita mengkomplekskan yang seharusnya sederhana. Seseorang yang hebat adalah orang-orang yang promise, low, deliver, high, janjinya biasa, orang-orang biasa, wong desa, ora sekolah, katakan begitu, janjinya tidak bisa tinggi. Iya, Thomas? Betul. Tapi yang right. bisa dilakukannya, yang menjadikan kesederhanaannya sesuatu yang memukau. Itu. Sebelum pertanyaan berikutnya, Mas, ada masukan tentang itu tadi? Ya, ya memang saya mengerjakan sesuatu itu dengan pasrah, jadi dan tulus, dan saya ikhlaskan saja, nanti mereka yang akan menilai bagaimana perbuatan saya, kalau dia mengakui akhirnya ada feedback.